بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita insyaAllah melanjutkan apa yang kita bersama-sama pelajari, mengambil faedah dari pembahasan Al-Qa'idul Arba. Kita sampai pada Al-Qa'idatu Thaniyah, kaidah yang kedua, yaitu penjelasan tentang hakikat kesyirikan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk kesyirikan mereka dan apa bentuk ibadah yang mereka lakukan kepada para sesembahan mereka? Dengan demikian kita akan bisa melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, membandingkan dengan perbuatan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perbuatan syirik orang-orang musyrik jahiliyah di zaman Nabi, bentuknya adalah mereka menjadikan para makhluk sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya melalui para perantara tersebut, sehingga fokus hati mereka adalah kepada para perantara. Mereka hatinya fokusnya bersandarnya kepada para perantara, karena ketika dia telah mendapatkan posisi di hati para perantara tersebut, maka dia yakin dengan begitu akan dengan mudah bisa dibawa untuk menghadap Allah. Sebagaimana ketika seorang mendekati para perantara dari kalangan penguasa, ketika para perantara ini telah bisa menerima dirinya, maka dia akan dibawa kepada penguasa yang dimaksud, yang dituju. Sehingga perhatian mereka kepada perantara ini ada perhatian yang sangat besar. Hatinya tertuju kepada para perantara tersebut, yang dianggap ini sebagai kunci untuk dia bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi ikhwan, bahwa mengadakan perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kedustaan dan kekafiran, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau menerangkan di sana ada perantara yang kalau diingkari menjadi kafir, dan di sana ada perantara yang kalau diadakan atau ditetapkan dia menjadi kafir. Di sana ada perantara kalau diingkari dia menjadi kafir, dan di sana ada pula perantara yang kalau dia tetapkan, dia adakan, maka dia menjadi kafir. Apa maksudnya perkataan beliau ikhwan? Adapun perantara yang apabila diingkari menjadi kafir, yaitu perantara dalam perkara risalah. Dalam perkara risalah, Allah Subhanahu wa taala mengadakan perantara untuk sampainya risalah ini kepada manusia. Wujudnya perantara itu adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah perantara antara Allah dengan manusia, dalam menyampaikan risalah Allah SWT. Maka barang siapa yang mengingkari Rasul yang diutus oleh Allah, maka dia kafir. Barang siapa mengingkari Rasul sebagai perantara penyampaian risalah, maka orang tersebut dia kafir karena telah mengingkari Rasul yang Allah angkat sebagai perantara antara Allah dengan manusia dalam menyampaikan risalah. Adapun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, Allah tidak pernah mengadakan syariat, mengadakan perantara dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah langsung. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian wahai para hamba kepadaku, kepada Allah akan aku kabulkan. Allah tidak memerintahkan kita berdoalah kepada wahai para hamba Allah dengan perantara. Tetapi berdoalah kalian wahai para hamba Allah, ini kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Kalau Anda ingin bertemu dengan presiden yang membuat jadwal pertemuan, kapan pertemuan, kapan bisa, Anda atau presiden, ikhwan? Hah? Anda atau presiden, Anda ingin ketemu pejabat. Kapan kita bisa ketemu Bapak? Yang ngasih jadwal pertemuan itu Bapak presiden, pejabat atau Anda? Hah? Presiden atau pejabat? Oh, saya bisanya hari ini jam sekian. Adapun Anda dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin bertemu dan meminta dan berdoa, beribadah, silakan Anda sendiri yang menentukan waktunya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau jam berapa, silakan bebas Anda langsung, ini tertuju ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, maka Rasulullah SAW mengatakan, adapun perantara yang apabila diadakan menjadi kafir, ditetapkan menjadi kafir, adalah perantara dalam hal ibadah. Barang siapa yang mengadakan perantara dalam beribadah kepada Allah, maka dia kafir. Ini perbuatan kekafiran. Sehingga tidak ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya, ikhwan, di kalangan kaum sufi justru terbalik. Justru terbalik. Dalam perkara risalah, mereka malah mengingkari Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ilmunya bahkan langsung mengambil dari Allah tanpa perlu adanya Rasul yang menyampaikan risalah. Sehingga di antara perkataan orang-orang sufi, akhbarani qalbi an rabbi, hatiku menghabarkan kepadaku yang khabar ini langsung didapatkan dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang sufi mereka tidak membutuhkan lagi syariat Rasul, yang sungguhnya Rasul merupakan perantara antara Allah dengan para hamba dalam menyampaikan risalah. Dan ini kekufuran. Maka di kalangan sufi, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin tidak membutuhkan Rasul. Telah sampai pada tingkat hakikat, tidak membutuhkan Rasul. Kalau masih membutuhkan Rasul, syariat Rasul dan orang-orang awam, itu adalah untuk orang-orang awam. Kalau telah sampai pada tingkat hakikat, maka dia tidak lagi membutuhkan Rasul dengan syariat yang dibawanya. Adapun dalam perkara ibadah, justru orang-orang sufi menjadikan para guru-guru mereka, para syekh-syekh mereka, para wali-wali mereka sebagai perantara antara dia dengan Allah. Sehingga mereka menjadikan para guru, para syekh, para wali menjadi perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenyataan yang ada dalam kehidupan sebagian kaum muslimin. Dan perbuatan yang demikian, perbuatan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tujuan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, adalah mengharapkan syafaatnya. Mengharapkan syafaatnya. Ikhwati billah, apakah kita tidak boleh mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Boleh. Apa bedanya antara harapan syafaatnya mukmin muwahhid dengan musyrik berkaitan dengan syafaat yang diharapkan dari para nabi, para wali? Apa bedanya? Apa bedanya, kawan? Bagaimana? Ya, kita harus perlu tuh, kita harus tahu dulu dasar-dasar berkaitan dengan syafaat. Yang pertama, bahwa syafaat itu totalitas hanya milik Allah. Syafaat itu totalitas hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi syafa'atu jami'an. Hanya milik Allah semata-mata lah seluruh syafaat. Sehingga selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki syafaat sama sekali. Yang memiliki syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah apabila seseorang dia meminta syafaat kepada selain Allah, berarti dia telah meminta kepada yang tidak punya. Karena selain Allah tidak memiliki syafaat. Syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Maka meminta syafaat kepada selain Allah berarti meminta kepada yang tidak punya. Kemudian yang kedua, ikhwan, adapun di antara para hamba yang mereka ini berhak memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, para suhada memberikan syafaat, para ulama memberikan syafaat, mereka Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Mereka orang-orang yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, itu bukan berarti mereka pemilik syafaat. Mereka tidak memiliki syafaat. Tapi Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, maka di akhir kalimat beliau katakan, wasyafi' mukramun bisyafa'ah, dan orang yang Allah berikan hak memberikan syafaat ini adalah dimuliakan oleh Allah dengan hak memberikan syafaat. Sehingga kalau dikatakan syafaatin nabiyun, wa syafaatil malaika, wa syafaatil mu'minun, para nabi, para malaikat, para orang-orang mukmin memberikan syafaat, bukan berarti mereka memiliki syafaat, tetapi mereka adalah orang-orang yang Allah muliakan, yang Allah muliakan dengan hak, dengan mereka berhak memberikan syafaat. Sehingga mereka berhak memberikan syafaat, ini adalah pemuliaan Allah kepada mereka. Tapi mereka bukan pemilik syafaat. Yang ketiga, yang perlu kita pahami dalam dasar syafaat ini, ikhwan, bahwa sekalipun mereka berhak untuk memberikan syafaat kepada yang lain, mereka tidak akan pernah bisa begitu saja memberikan syafaat semaunya. Tetapi mereka hanya bisa memberikan syafaatnya itu setelah mendapatkan izin dari Allah setelah mendapatkan izin dari Allah dan dia sendiri diridhai oleh Allah untuk memberikan syafaat, dan yang akan diberikan syafaat hanyalah orang-orang yang Allah ridhai. Maka di akhir kalimat beliau katakan apa? Wasyafi mukramun bisyafa'ah wal masfu'ulah, dan orang yang diberikan syafaat itu man radhiya qawlahu wa amalahu ba'dal idzni, adalah orang-orang yang Allah ridhai perkataan dan perbuatannya setelah diridhai atau setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang Allah berikan hak memberikan syafaat tadi, mereka tidak bisa begitu saja langsung memberikan syafaat kecuali setelah diridhai, sekecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan diberikan syafaat hanyalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah ridha dengan orang-orang musyrik. Allah hanya ridha dengan ahli tauhid. Oleh karena itulah ikhwan, orang-orang yang Allah berikan hak memberikan syafaat itu tidak ada gunanya hak mereka untuk memberikan syafaat kalau belum mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum mendapatkan izin Allah untuk memberikan syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat, kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadanallahu berapa banyak para malaikat yang ada di langit yang tidak bermanfaat sama sekali syafaatnya illa mim ba'di ayyadanallahu kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala lima yasha'u wa yarda, kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Ini di antara beberapa prinsip yang berkaitan dengan syafaat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul kubro di hari kiamat kepada ahlul mauqif, yakni orang yang mereka berada di padang mahsyar, ketika mereka berduyun-duyun kepada Adam agar Adam memintakan syafaat kepada Allah, Adam menolak. Ditunjukkan kepada Nuh, mereka datang kepada Nuh, Nuh menolak. Tunjukkan kepada ini Ibrahim, mereka datang Ibrahim, Ibrahim menolak. Kemudian ditunjukkan kepada Musa, Musa menolak. Isa, demikian pula Isa menolak. Masing-masing memberikan udur dan memberikan alasan, sampai kemudian yaitu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberikan syafaat. Tetapi sebelum Rasulullah memberikan syafaat, Rasulullah sujud kepada Allah, kemudian mengungkapkan berbagai macam puji-pujian kepada Allah yang belum pernah diajarkan selama ini. Lalu Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasfa' tushaffa' wa'ti was'al tu'ta. Ya Muhammad, angkat kepalamu, syafatilah orang yang kau ingin syafati, dan ya ini, mintalah anda akan diberi. Pertanyaannya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai oleh ahli mauqif untuk memberikan syafaat, Nabi langsung memberikan syafaat ikhwan? Apa yang Nabi lakukan? Beliau sujud kepada Allah sampai kemudian Allah memberikan izin kepada beliau memberikan syafaat. maka orang-orang yang Allah berikan hak memberikan syafaat, tidak berarti mereka punya syafaat dan mereka bebas memberikan pada siapa saja. Mereka diberikan hak memberi syafaat, syafaat adalah bentuk pemuliaan Allah kepada mereka, dan hak memberi syafaat tidak akan berlaku kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham, ikhwan? Iya. Maka beliau mengatakan annahum yaqulun mada'unahum wa tawajjahna ilaihim, tidaklah kami berdoa kepada mereka dan menghadapkan diri-diri kami kepada mereka para sembahan itu illa li talabil qurbah wasyafa'ah, kecuali semata-mata dalam rangka mencari kedekatan dan syafaat. Wa dalilul qurbah, adapun dalilnya qurbah mencari kedekatan, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa inallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inallaha man huwa kadhibun inallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Wa dalilul syafa'ah, adapun dalil syafaat bahwa tujuan mereka melakukan berbagai macam persembahan kepada sesembahan-sembahan mereka selain Allah ini dalam rangka untuk mendapatkan syafaat, dalam rangka untuk mendapatkan syafaat. Wa ya'butuna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan madharat, yang tidak mendatangkan madharat, yang tidak bisa menolak madharat atau mendatangkan manfaat sama sekali. Karena yang mereka sembah itu ada bebatuan, pepohonan, atau mayit-mayit yang sudah mati, atau makhluk yang lemah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa menolak madharat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaqulun, lalu apa yang mereka yakini tentang para sembahan mereka itu? Haula syufa'auna indallah. Mereka itulah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka melakukan berbagai macam doa, persembahan, pendekatan diri kepada para sembahan itu, mereka yakini ini akan menjadi pembela-pembela kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka fokus, bagaimana hatinya fokus tertuju kepada para sembahan tersebut. Khusyuk ketika mereka di kuburan. Khusyuk ketika mereka menghadapkan hatinya kepada ahlul kubur. Karena memang mereka betul-betul bersandar hatinya, berharap betul agar perantara ini akan bisa membawa kepada Allah Sohujal. Ya Alhamdulillah. Lalu beliau menjelaskan tentang hakikat syafaat. Wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam. Yang pertama syafa'atul manfiyah, asyafa'atul manfiyah, syafaat yang tertiadakan. Artinya syafaat yang tidak pernah dia akan dapatkan karena dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan syafaat. Syafaat yang ternafikan, yaitu syafaatnya orang, yaitu kosongnya harapan syafaat bagi orang-orang musyrik. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat karena mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan syafaat. Dalilnya mana adanya orang-orang yang mereka ternafikan dari syafaat, tertiadakan dari syafaat, sehingga mereka tidak mendapatkan syafaat. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, angfiku mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dengan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan infak, Allah mengawali dengan seruan nida'atul rahman li ahlil iman. Seruan Allah yang marohman kepada ahlul iman. Seruan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul iman, kepada orang-orang mukmin dari Allah Ar-Rahman yang Marahman. Seruan Allah kepada ahlul iman ini ikhwan, di antaranya mengingatkan kepada sifatul mukminin. Kenapa Allah hanya menyuruh orang-orang mukmin? Karena hanya orang-orang mukmin saja yang bisa menikmati seruan-seruan Allah dan yang akan tunduk dan patuh dengan seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang mereka telah memiliki keyakinan tentang keagungan Allah dan memiliki keyakinan tentang yaumul kiamah, yang dia perlu menyelamatkan diri dari dahsyatnya suasana yaumul kiamah dengan amal-amal mereka. Maka Allah menyeru kepada ahlul iman, orang yang sudah punya iman, sehingga dia ngomong itu nyambung. Dia tahu pembicaraan Allah SWT itu akan memberikan keuntungan pada dia. Angfiku mimma razaqnakum, infakanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Dan ketika Allah SWT memerintahkan kita berinfak, bukan berarti Allah membutuhkan kita. Sebagaimana kelancangan orang-orang Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berinfak, bahkan dengan bahasa Allah yang sangat masyaallah ini, yuqridullaha qardan hasanan, agar memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Sudah harta itu semuanya datang dari Allah, kemudian Allah perintahkan kita untuk berinfak untuk manusia lainnya dengan ungkapan, yaitu dengan memberi pinjaman kepada Allah. Orang Yahudi al-mal'un, Yahudi yang mal'un, abna'ul kirdah, su'ul adab, anak-anaknya kerah dan sangat buruk adabnya, maka menanggapi apa yang Allah katakan, barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah, mereka mengucapkan kalimat lancang yang menunjukkan buruknya adab mereka dan rusaknya hati mereka. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir dan kita kaya. Allah fakir dan kita kaya. Allah melarat sehingga Allah ngemis-ngemis cari pinjaman. Dan kita ada orang dimintai pinjaman, maka kita kaya, Allah melarat. Ini adalah i'tiqad batilah, su'ul adab, karena mereka abna'ul kirdah, anak-anak kera yang tidak tahu adab. Dan mereka sangat buruk muamalahnya dengan Allah SWT. Ikhwatibillah. Allah SWT, dari Allah lah semua harta yang kita miliki. Dan ketika Allah memerintahkan kita mengeluarkan harta kita yang hakikatnya merupakan harta Allah, Allah ungkapannya dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Dan dengan itu Allah ingin memberikan keuntungan kepada kita dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Keluarkan harta kalian, infakan dengan istilah memberikan pinjaman kepada Allah, nanti Allah akan kembalikan pinjaman dia itu dengan pengembalian yang berlipat-lipat. 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Sehingga Allah sungguhnya hanya ingin memberikan keuntungan yang lebih lagi kepada para hamba. Itulah Allah Al-Karum, Allah Al-Karim, Allah Zat yang Maha Dermawan. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kalian. Sebagian aja infaknya, jangan tidak semuanya. Kenapa? Ini akan menjadi bekal yang terbaik untuk menghadapi hari-hari yang tidak akan bisa tertolong lagi kecuali dengan amal-amal saleh. Yang tidak akan bisa tertolong lagi orang kecuali dengan dia memiliki amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan berbicara langsung dengan Allah tanpa ada penterjemah. fayanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia pun melihat kepada sisi sebelah kanan, tidaklah terlihat kecuali bentangan catatan amal yang telah dia lakukan. Wayanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia pun melihat bentangan ke arah kiri, tidak terlihat kecuali bentangan catatan amal yang dia miliki. Wayanzuru ma baina yaidihi, dan dia lihat ke arah depan, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Tidak dia lihat kecuali neraka telah ada di depan mata dia. Lalu Nabi katakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah diri Anda wahai hamba Allah dari neraka walaupun hanya dengan separuh biji korma. Jadikan sedekah Anda, infak Anda sebagai benteng yang akan melindungi Anda dari ngerinya, dahsyatnya hari kiamat dengan kadar infak seberapa pun. Sehingga kembali keuntungannya adalah kepada manusia dalam rangka menyelamatkan diri mereka di hari-hari ketika Allah tidak lagi mengambil benteng penyelamat kecuali amal-amal yang telah mereka miliki. Min qabli ayatiya yaumun. Infaklah Anda, beramalah Anda sebelum datang hari yang pada hari itu la bai'un fihi, tidak ada lagi jual beli. Artinya duit yang dikumpulkan walaupun sampai berkarung-karung ikhwani fillah, oh enggak kanggu lagi. Enggak ada orang jual. Sekarang ini ikhwan ada musibah, rumah Anda ambruk, prek remuk, mobil tenyok. Tetapi selama Anda punya duit, ada showroom yang masih jual mobil, ada toko besi yang masih jual material, ada tukang yang masih siap dibayar untuk membangun rumah, oh antum bayar mereka semuanya, datang semuanya dapat. Akan datang hari la bai'un fi, tidak ada lagi jual beli pada saat itu. Sing dodol sudah enggak ada, duit sudah enggak kanggu, sehingga enggak bisa untuk menutupi kekurangan kebutuhan pada saat itu. La bai'un fi. Wala khullah, dan tidak akan berguna lagi teman-teman dekat. Sekarang ini ikhwan, kalau ada musibah gempa, regetek, prak, maka selama Anda masih punya teman-teman dekat, koneksi apa dia dengan, maka dia berbondong-bondong datang untuk memberikan bantuan. Akan datang hari, bahkan teman-teman dekat yang Anda jadikan sebagai kawan akrab itu akan berubah menjadi musuh yang memusuhi. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat di dunia, di akhirat kala akan bisa menjadi musuh satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang pertemanannya itu dibangun di atas ketakwaan. Sanak family yang antum punya, family jenderal, menteri, atau pejabat tinggi, sekarang bisa diandalkan semua jabatannya mereka. Tapi nanti ketika datang hari yang Allah janjikan itu, semuanya itu bahkan tidak berguna, bahkan mereka tidak lagi bisa menolong Anda, bahkan mereka semangatnya itu semangat mengorbankan orang lain dalam rangka menyelamatkan dirinya. Qanibillah, hari-hari ketika suasana dahsyat seperti itu, Allah katakan, wala yas'alu hamimun hamima. Orang yang dulu menjadi teman dekat, teman akrab, kawan karib, sahabat karib, itu sekedar melerok, sekedar lihat, sekedar nanyakan kabarnya bagaimanapun enggak. Tanya-tanya enggak. Bertanya tentang kabar dia pun enggak. Karena dahsyatnya suasana. Bahkan orang-orang yang sangat dekat dengan dia di dunia, Bahkan mereka telah berkorban dengan segala-galanya. Mereka itu lari sendiri-sendiri menjauh. Urusannya adalah masing-masing. Masing-masing dia ngurus dirinya sendiri. Bagaimana selamat dari dahsyatnya suasana yang ada. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sabi wa sahibati wa bani li kulli mri'in minhum sya'nu yughni. Pada hari orang lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari anak dan istrinya, masing-masing orang sibuk dengan urusan diri sendiri. Bahkan kalau bisa, itu orang lain dikorbankan dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya. Yubassarunahum, hari ketika mata mereka saling melihat, terbelalak melihat kenyataan yang sangat dahsyat. Ya waddul mujrimu yauma idzin, pada hari itu orang-orang mujrim, yubassarunahum, ya waddul mujrimu law yaftadi yauma idzin bibani, orang-orang mujrim saat itu seandainya bisa dia akan tebus kesulitannya itu walaupun harus dengan mengorbankan anak kandungnya sendiri. Wa sahibatihi wa akhi, Kalau belum cukup dengan anak kandungnya, dengan saudaranya dan istrinya. Wa fasilatil lati tuwih, kalau belum cukup dengan keluarga besarnya. Kalau belum cukup, wa man fil ardi jami'an thumma yungji, seluruh manusia di muka bumi silakan dimasukkan ke neraka semuanya, kemudian dia diselamatkan dari azab. Akan tapi Allah katakan, kalla inna lada nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya azab jahanam adalah azab yang menyala-nyala, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Jahanam menyuruh orang yang dulu berpaling dari agama dan hanya menghitung-hitung harta, mengumpulkan harta, akan tapi enggak pernah dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala. Ikhwati billah, ini suasana, ini wala khullatun, la bay'un fi wala khullatun. Hari ketika jual beli enggak ada, kemudian teman-teman dekat, kerabat, semuanya itu enggak bermanfaat lagi, wala syafa'ah, dan syafa'ah tidak berguna lagi. Yaitu bagi orang yang mereka tidak berhak mendapatkan syafa'at, orang-orang kafir, musyrik, yang mereka walaupun di dunia sudah booking-booking syafaat kepada para hamba-hamba Allah, mereka musyrik dengan perbuatannya, maka syafaat itu enggak berlaku. Enggak berlaku. Karena syarat untuk mendapatkan syafaat ikhwan adalah murninya tauhid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafaatik yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat kelak? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat kelak? Rasulullah SAW tidak menjawab, orang yang paling berbahagia dengan syafaat di kiamat kelak adalah orang yang mereka rajin datang ke kuburanku lalu minta-minta syafaat kepadaku. Nabi terangkan bagaimana ikhwan. As'adu nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang murni tulus dari hatinya. Sehingga hanya orang-orang yang mereka murni tauhidnya, yang menyembah Allah tanpa musyrik, ini yang akan berbahagia dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun meminta syafaat kepada Nabi di dunia sekarang ini, ya Rasulullah berikan kepadaku syafaatmu, ya Rasulullah berilah syafaat kepadaku, ini adalah permohonan syirik karena Rasulullah SAW tidak punya syafaat. Adapun Rasulullah telah berhak memberikan syafaat adalah pemuliaan Allah, tapi bukan meminta syafaat kepada beliau. Lalu bagaimana cara kita berharap syafaat dari mereka-mereka ikhwan, dari malaikat, dari nabi, dari para wali, dari para syuhada? Ahli tauhid berharapnya kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau haramkan syafaat nabimu untuk diriku. Sehingga dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada nabi. Karena nabi enggak punya syafaat dan enggak boleh dimintai syafaat. Mengharapkan syafaat nabi dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan syafaatnya nabi, yaitu bertauhid, yaitu banyak berselawat kepada nabi, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, yaitu memerangi bid'ah dan semisalnya. Ini adalah cara mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Bukan datang ke kuburannya nabi lalu minta-minta kepada nabi agar saya diberi syafaatnya dari kiamat kelak. Ikhwati fillah rahimakumullah, sering kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan syafaatnya dari kiamat kelak. Pernah enggak dengar gitu ikhwan? Sering. Kemudian tidak pernah berpikir bagaimana mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Kalau ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, agar Rasulullah memberikan syafaat, ya hendaknya menjadi ahli tauhid, banyak berselawat, menghidupkan sunah-sunah Nabi, membenci kepada praktek-praktek bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ini adalah cara untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Bukan gulung koming di kuburannya nabi, kemudian geru-geru mengharapkan syafaatnya nabi. Bukan dengan cara yang demikian. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang kafir itu zalim. Orang kafir ikhwan, bagaimanapun juga dia nampak adilnya dengan manusia, tapi dia punya dasar kezaliman, yaitu zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, tidak boleh kita mencintai orang kafir sebaik apapun, karena dia tidak punya kebaikan dengan Allah. Tetapi ingat, bukan berarti tidak boleh mencintai orang kafir itu enggak boleh berbuat baik kepada orang kafir. Orang mukmin diajarkan berbuat adil dan berbuat baik. Adapun orang muslim wajib dia cintai walaupun dia itu ahli maksiat. Keislaman dia itu mewajibkan kita mencintai dia walaupun dia ahli maksiat. Dia memiliki keislaman dan memiliki tauhid, wajib kita cintai dia sebesar kadar tauhid dan keislamannya, dan kita benci kemaksiatannya. Adapun orang kafir musyrik, maka tidak boleh kita cintai dia karena dia kafir musyrik. Adapun berbuat baik pada mereka boleh, sebagai bentuk dakwah untuk meluluhkan hatinya agar mereka yakni bisa menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang harus difahami oleh setiap muslim, bagaimana dia betul-betul membangun yakni wala dan baroknya, itu adalah berangkatnya dari akidah dia. Ikhwan fillah, kita bicaranya syafaat. Maka beliau terangkan, syafaat ada dua macam. Pertama, syafaat yang ternafikan. Ini syafaat yang ditiadakan. Ini orang-orang yang mereka tidak bakal mendapatkan syafaat. Itulah orang-orang kafir musyrik. Yang kedua, wasyafaatul musbatah, syafaat yang ditetapkan atau syafaat yang akan didapatkan oleh orang yang mengharapkan syafaat, itulah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan syafaatnya Rasul, syafaatnya malaikat, syafaatnya syuhada, syafaatnya orang saleh, syafaatnya ulama. Mereka adalah ahli tauhid. Orang-orang yang mereka memiliki ini ibadah tauhid. Maka dikatakan beliau, asy-Syafi', adapun orang yang berhak memberikan syafaat itu mukromun bisyafa'ah, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah dengan syafaat. Bukan pemilik syafaat, tapi mereka orang yang dimuliakan Allah dengan berhak memberikan syafaat. tetapi mereka bukan pemilik syafaat. Maka tidak boleh kita minta syafaat kepada mereka yang Allah berikan hak memberikan syafaat. Tetapi kita berharap syafaatnya mereka dengan memenuhi syarat menjadi hamba yang diizinkan Allah untuk diberi syafaat. Wal masyfu'ullah, dan yang diberikan syafaat itu adalah man radhiya qawlahu wa amalahu ba'dal idni. Adalah orang yang Allah ridhai perkataan dan perbuatannya setelah diizinkan Allah. Sehingga kalau ingin mendapatkan syafaatnya Nabi, wali, malaikat, dan yang lain-lain, ikhwan, syaratnya kita harus menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah ridha dengan syirik, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan syirik kalau kita mengharapkan syafaatnya Nabi, syafaatnya wali, syafaatnya malaikat, dan seterusnya. Karena mereka tidak, karena mereka bukan pemilik syafaat, dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Sehingga Allah katakan, man dalladhi yashfa'u indahu illa bidni, siapakah yang sanggup memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, ikhwan, intinya kita digambarkan oleh beliau hakikat syiriknya orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW adalah menjadikan para makhluk sebagai perantara, dan mereka meminta syafaat darinya. Ini adalah bentuk syiriknya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati billah, syubhat mereka seperti yang telah kita sampaikan tadi, bahwa kita ini untuk menuju kepada Allah seperti kita ini mau kepada presiden, yaitu membutuhkan perantara dari kalangan orang-orang dekatnya presiden. Ikhwati billah, kalau makhluk mengambil perantara itu sudah sewajarnya. Sudah sewajarnya. Kalau makhluk itu dia mengambil perantara, presiden mengambil, mengadakan perantara untuk bisa nyambung dengan rakyatnya, itu sudah, memang sudah sewajarnya. Karena memang penguasa butuh perantara. Kenapa, ikhwan? Satu, penguasa terkadang ingin berbuat baik kepada rakyatnya, tapi gak tahu persis rakyatnya itu kondisinya bagaimana atau wilayah mana yang lebih berhak untuk dibantu, sehingga membutuhkan perantara para informan yang bisa memberikan informasi valid tentang kondisi rakyatnya. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala enggak membutuhkan informan-informan, semuanya tahu tentang kondisi para makhluk. Yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluk adalah kejahatan besar. Laisa kamitsli syai, Allah enggak serupa dengan para makhluk. Makhluk mengambil perantara karena kelemahannya, dan Allah dengan kesempurnaannya tidak membutuhkan perantara. Yang ketiga, ikhwani billah, makhluk penguasa terkadang dia enggak ingin berbuat baik kepada rakyat, tapi perantara punya peran, gelembung-gelembung sehingga luluh hatinya perantara, penguasa luluh hatinya sehingga berkemauan berbuat baik kepada rakyatnya. Ini dibutuhkan. Kalau Allah enggak perlu digelembung, Allah sudah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah zat yang sudah maha pemurah, maha penyayang. Allah adalah zat yang menginginkan kebaikan kepada para hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan para, yaitu makhluknya. Sedangkan penguasa dunia membutuhkan orang lain untuk melangsungkan kekuasaannya. Terkadang juga, ikhwan, kenapa penguasa dunia membutuhkan perantara dan perlu menerima syafaatnya perantara itu, KTP biliknya perantara itu. Kalau enggak dituruti, nanti perantara ini ngambek, padahal dia pendukung beratnya penguasa, kemudian dia menarik dukungan, itu penguasa bisa langsung runtuh, ambruk, anjlok, dia bisa langsung jungkel. Tetapi Allah enggak butuh yang kayak gitu. Enggak ada makhluk yang berdampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau menyamakan Allah dengan makhluk dalam mengadakan perantara, ini adalah kedustaan besar kepada Allah dan merupakan ini perkara yang mereka ada-adakan, perbuatan kekafiran. Qul bila rahimana rahimakumullah, maka antum lihat apabila seorang muslim faham tentang kaidah yang kedua, dia akan betul akan bisa melihat tentang fenomena kaum muslimin yang ada, bagaimana perbuatan mereka itu sesungguhnya betul-betul persis dengan perbuatannya musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Kemudian kalau mereka katakan orang musyrik zaman dulu yang mereka sembah itu patung-patung, batu-batu, pohon-pohon, sedangkan kami ini yang kami datangi orang-orang soleh, para wali, mosok kamu samakan antara kami dengan mereka, maka kita masuk pada kaidah yang ketiga. Kita masuk pada kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya yang dikatakan musyrik itu intinya adalah mengadakan persembahan kepada selain Allah, mbuh yang dia persembah, yang mbuh yang dia sembah itu batu, pohon, atau jin, malaikat, wali, orang soleh, gak peduli. Pokoknya begitu dia memberikan persembahan kepada selain Allah, siapapun yang dia angkat sebagai sembahan, itu adalah musyrik. Tanpa mempedulikan siapa yang disembah itu. Nyembah kucing sama dengan nyembah nabi, sama dengan nyembah wali. Semuanya sama, dia adalah musyrik tanpa dibeda-bedakan. Oh, kalau yang nyembah batu, menyembah batu, pohon, menyembah ya ini benda-benda mati, ini musyrik. Tapi kalau nyembahnya malaikat, wali, nabi, ini enggak musyrik. Enggak, semuanya sama. Satu nama, musyrik. Siapapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah inginkan adalah kemurnian di dalam memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya yang dikatakan syirik itu semua bentuk penyembahan kepada selain Allah tanpa pandang bulu siapa yang disembah. Apakah yang disembah itu benda mati atau benda hidup, orang jahat atau orang soleh, malaikat atau nabi, maka siapapun yang disembah selain Allah, itu adalah namanya musyrik. Ini untuk menepis kerancuan orang-orang yang mereka ingin membedakan, oh, kami yang kami datangi kan wali-wali, mereka orang dekat dengan Allah, para ulama yang soleh, yang ibadahnya Masya Allah, orang musyrik itu nyembah batu, nyembah pohon, mosok kamu samakan kami dengan mereka. Maka beliau ingin tunjukkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Rasulullah SAW, ikhwan, hidup di tengah-tengah masyarakat yang sesembahan mereka itu macam-macam. Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah masyarakat yang sesembahan mereka macam-macam. Minhum, di antara mereka, man ya'butul malaika. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was-solihin. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang saleh. Wa minhum may ya'budul jinna may ya'budul ahjar wal asjar. Di antara mereka ada yang menyembah batu dan pohon. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Tetapi apapun yang menjadi sesembahan mereka, walam yufarrik, dan Nabi tidak membeda-bedakan bainahum di antara mereka. Yang menyembah matahari, menyembah bulat, menyembah batu, itu enggak dibedakan dengan yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali. Semuanya mereka itu adalah, yaitu dimasukkan dalam satu kelompok musyrik yang wajib untuk diperangi. Maka Allah katakan, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةً وَيَقُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangilah mereka semuanya sampai tidak ada fitnah kesyirikan dan agama itu hanya milik Allah semata. Ya khotibillah, ini adalah mukadimah dan natijah. Apa yang dibawakan oleh beliau ini adalah mukadimah dan natijah. Beliau memberi mukadimah lalu menyebutkan ini hasil akhirnya. Mukadimahnya apa? Rasulullah itu hidup di tengah masyarakat yang ibadahnya mereka macam-macam, alias sesembahan mereka macam-macam. Ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang soleh, menyembah batu dan pohon, menyembah yang lain-lainnya, bulan dan matahari. Tetapi toh, kesimpulannya toh, mereka itu semuanya diperangi Nabi tanpa dibeda-bedakan. Dalilnya adalah tadi, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Kemudian beliau menyebutkan, adapun dalil yang menunjukkan bahwa di antara mereka menyembah kepada matahari dan bulan dan kita diharamkan menyembah matahari dan bulan, kita diwajibkan menyembah kepada Allah semata. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, di antara tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, bulan dan bintang, matahari dan bulan. La tasjudu li syamsi wala lil qamar, kamu jangan sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, tapi sujudlah kamu hanya kepada Allah yang menciptakan itu semuanya kalau kalian orang yang benar-benar hanya menyembah Allah. Lihat ikhwan fillah, ini di antara dalil adanya orang-orang yang mereka menyembah matahari dan bulan, dan sampai sekarang juga masih ada manusia-manusia menyembah matahari dan bulan. Di antara mereka ada yang menyembah kepada yaitu malaikat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak kumpulkan, ketika Allah mengumpulkan para makhluk dari kiamat kelak, Allah tanya di antaranya pada malaikat, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ, ketika kami kumpulkan para makhluk di yaumul mahsyar kelak, maka Allah berkata kepada malaikat, أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ, wahai malaikat, apa orang-orang itu pada menyembah kalian? Kata malaikat, قَالَ سُبْحَانَكَ, مَاسُوْشِ إِنْكُوْ يَا اللَّهِ, بَلْ kanu ya'budunal jinna, bahkan mereka itu menyembah jin, aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka meyakini jin-jin tersebut, dan tidak pernah Allah memerintahkan menyembah malaikat atau nabi, wala ya'murukum ayyattakhidhal malaika wan nabiyina arbaban, dan Allah tidak pernah memerintahkan kalian agar menjadikan malaikat dan orang dan para nabi sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Allah enggak pernah perintahkan demikian. Yang Allah perintahkan adalah menyembah Allah dan memurnikan penyembahan Anda kepada Allah saja. Di antara mereka ada yang menyembah orang saleh. Alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbimul wasilah ayyum aqrab wa arjuna rahmatah. Orang-orang yang mereka sembah itu, para sesembahan yang disembah itu sendiri, mereka sedang mencari wasilah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. orang musyrik menyembah wali-wali. Umpamanya orang-orang musyrik menyembah wali-wali. Wali-wali yang di kuburan itu semasa hidupnya sendiri, mereka itu disibukkan mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amal-amal saleh yang mereka lakukan supaya menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah. Sehingga mereka sendiri itu adalah makhluk yang membutuhkan Allah, berharap alladzina yad'una ila rabbimul wasilah. Mereka yang disembah oleh orang-orang musyrik itu sendiri, mereka itu mencari sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Wayarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah, dan mereka sangat berharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Bagaimana makhluk yang seperti ini kemudian disembah oleh manusia? Mereka sendiri membutuhkan kasih sayang Allah dan takut kepada Allah. Sekarang orang minta ke kubur, wali tolong saya, dia bisa diselamatkan nanti dari kiamat kelak. Apa kamu tahu yang di dalam kubur itu wali ini sedang menikmati kenikmatan, bisa kuasa memberikan apa-apa? Untuk kita tahu persis orang itu wali atau enggak wali, ikhwan, kita enggak bisa menilai. Kita hanya bisa menilai zahirnya, tetapi batinnya hanya Allah yang tahu. Ada orang dilihat secara zahir dia wali, tapi ahlu nar juga ada. Sehingga kita enggak bisa melihat tentang ini, enggak bisa memastikan tentang orang itu kecuali kalau ada nas. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Kok enggak minta Abu Bakar aja, kok mintanya kepada wali? Abu Bakar jelas ceto, ada nasnya ahlul jannah, yang wali-wali ini enggak jelas. Apakah di ahlul jannah atau bukan, karena enggak tahu, enggak ada nasnya. Kita nyantohnya tahu, mudah-mudahan Pak dengan amal dia seperti itu, dia adalah ulama wali yang Allah ridhoi. Sahabat saja, ada orang yang masya Allah berperang, masya Allah dia dengan semangat berperang, berapa orang kafir yang sudah dia bunuh, sehingga ketika orang ini kena senjata atau dia mati, orang terkagum-kagum, masya Allah dia fulan ahlul jannah. Kata Nabi, bahkan dia ahlun nar. Orang melihat zahirnya orang ini, masya Allah, kiprahnya perang luar biasa, sehingga kalau dia mati, masya Allah dia ahlul jannah. Kata Nabi, bahkan dia ahlun nar. Sampai sahabat penasaran, kok sampai Nabi katakan seperti itu? Sehingga dikontet terus sama sahabat ini, ternyata dia terluka, kemudian gak kuat menahan lukanya, lalu dia bunuh diri, maka dia pun segera lari lapor Nabi, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikhwatibillah, sehingga untuk memastikan sendiri orang itu wali, mas sekarang orang hidup di tahun 2010, dia dianggap wali. Dianggap wali. Ikhwan fillah, orang yang kita lihat zahirnya, sholatnya, masya Allah, zikirnya, masya Allah, ilmunya, masya Allah, itu saja kita enggak boleh memastikan orang ini adalah pasti ahlul jannah. Apalagi kalau orangnya kita lihat keyakinannya murakbal, amalannya enggak genah, kemudian pikirannya kacau balau, lalu kemudian kita yakini sebagai wali, masya Allah, ini betul-betul kerusakan di dalam pemikiran manusia. Kemudian kalau sudah dianggap wali gitu, sudah dianggap bebas dari syariat, melakukan amal apapun enggak boleh dinilai secara syariat. Oh, dia makomnya lain. Kita enggak boleh menilai orang yang makomnya lain. Dia itu punya alam sendiri. Ini adalah ajaran iblis yang demikian, ikhwan. Sehingga harusnya wali menjadi panutan. Saya minta maaf, ikhwan. Kalau orang dianggap tokoh di masyarakat, wali, alim, ulama, soleh, itu mestinya kalau sholat di depan atau di belakang. Harusnya paling depan, jadi teladan. Kemudian tidak makan barang haram, omongannya di-note, betul-betul dia jadi panutan. Itu kalau betul-betul menjadi orang soleh, panutan, wali. Ini orang punya keyakinan kalau wali itu melakukan apa-apa malah enggak boleh dinilai. Kalau cara yang seperti itu berarti wali itu orang yang paling bejat dalam tataran syariat. Ini rusak demikian. Harusnya wali ini orang yang paling ketat memegangi syariat, malah ini dianggap orang yang tidak terikat dengan syariat, yang melakukan hal yang aneh-aneh, dia pemikirannya kacau balau, amalannya jungkir balik, enggak karuan, kadang enggak sholat, kadang enggak puasa, kadang minum khamr, kadang zina. Dia diyakini sebagai wali, dan kita enggak boleh menilai karena dia makomnya lain. Oh Masya Allah, kalau caranya begitu, maka sungguh ini musibah yang besar, berarti wali, semakin tinggi tingkat kewaliannya, derajatnya itu semakin bejat, semakin rusak dalam pandangan syariat. Ini tentu adalah ajaran iblis yang demikian, ikhwan. Ini musibah yang demikian. Ikhwan fillah, orang bagaimanapun solehnya tidak boleh kita jadikan sebagai sembahan. Karena nyembah itu hanya Allah SWT. Sehingga di zaman Nabi, orang soleh juga ada yang sembah. Termasuk bagaimana kasusnya kaumnya Nabiullah Nuh, yaitu Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasron. Ini ada orang saleh yang ditangani Ibnu Abbas. Dulu orang saleh kemudian mati, kemudian setelah mati kuburannya dimakmurkan oleh manusia, sampai syaitan membimbing mereka, singkat cerita sampai jadi sesembahan murni. Ini adalah asalnya orang saleh. Ketika jadi kesembahan maka mereka musyrik. Demikian pula ada yang menyembah batu, pohon. InsyaAllah kita lanjutkan, ikhwan, ba'da dhuhur. Waktu kita habis. Mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita selesaikan ba'da dhuhur. Dan insyaAllah cukup waktunya untuk menyelesaikan pembicaraan dari Al-Qua'idul Abra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.